ada rindu untukmu. Seperti gaunmu kekasih, begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Lembutnya kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Thank you. sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung kemesraan antara kita berdua. Sesungguhnya keterpaksaan saja. Sekedar saja sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbang. Ku saja. Senyum dan tawa Ja.

belahan jiwa ini.